Lagu yang kedua, Maqam Saba. Awal maqam. Wa inna kitab Allah awthaq shafi'in wa aghna عشيران وخير جليس لا يمل حديثه وترد صبا عجل وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من Bustanja sebagai variasi di dalam lagu Soba. Selanjutnya, praktek di dalam ayat. Awal maqam. Innalladhina kafaru sawaa Asyun. Ajam atau jawab. Bustan jawab.